نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين يا رزاق. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Kita lanjutkan kajian tafsir kita As-Sa'di hari Rabu ini tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah. Insyaallah kita akan mengkaji ayat ke-23 dan 24 dalam surat Al-Baqarah. Dan sebelumnya akan membacakan dulu, kemudian kita i'rabkan satu persatu katanya, kemudian setelah itu kita baca tafsir As-Sa'diyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin." Ini ayat ini kalau misalnya kita baca terjemahnya selesai sudah. Tapi di balik tiap kata itu ada makna-makna dan ada maksud-maksudnya. Sehingga kalau misalnya orang tidak mengkaji i'rabnya atau tidak memahaminya sama sekali, itu ya berarti tadabburnya ada kekurangan di dalamnya. Makanya kita di sini membiasakan untuk mengi'rab kata-kata dalam Al-Qur'an. Yang kita mulai dari surat Al-Baqarah insyaallah. Baik, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Kita punya waw di sini. Waw di sini bukan waw atof. Dia waw yang merupakan awal dari pembicaraan. Beda pembicaraannya dengan sebelumnya, itu tidak seragam sama sekali, tidak seragam. Berarti waw di sini adalah waw istinafiyah. Waw istinafiyah. Dan istinaf itu kalau misalnya di Arab kan itu seperti ada istilah Inggrisnya itu renewal. Renewal itu berarti ya pembaharuan kalam yang baru. Berarti waw wa in kuntum ya. Kemudian ada in wa in. Adapun in di sini adalah ada tu syartin jazimah. Ada tu syartin jazimah, yaitu dia huruf syarat. Kalau misalnya itu syarat berarti memerlukan nanti fi'ilnya. Ketika ada syarat berarti ada jawab syarat. Dalam Arabik itu ada syarat, kemudian ada fi'il syarat, dan setelahnya ada jawab syarat. Karena syarat itu seperti ada sesuatu muncul kemudian jawabannya apa. Kayak dalam ayat ini, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu, ya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an, maka buatlah. Ya, berarti kuntum di sini itu adalah fi'il syarat. Adapun fi'il amr nanti fa'tu bi suratin dan wad'u syuhada'akum itu adalah jawab asyarat nanti insyaallah. Okay. Baik. Wa in kuntum ini terbagi menjadi dua nanti. Kuntum dari kana yakunu. Kuntum ini fi'il apa? Fi'il madhi. Yang sebelumnya waw in itu harf. Sekarang kuntum fi'il madhi, fi'il madhin mabniun ala, terbinakan atas apa? Akhiran dari kuntum. Kunnya. Nun. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Jadi kuntum di sini fi'il madhi terbinakan atas sukun. Terbangun atas sukun. Kita lihat akhirannya kun di sini. Bukan tumnya, bukan. Tumnya itu domir nanti. Jadi kun tum. Kun di sini fi'il madhi mabniun ala sukun. Nah, fi'il madhi kuntum ini dia fi mahalli jazmin. Posisinya di jazm. Karena misalnya kita punya jawab syarat in. Misalnya in kata betum misalnya. Jika kalian menulis misalnya najahtum, kalian akan berhasil atau akan lulus misalnya. Ini ada tuh syarat ya. Syarat, ada satu syarat. Namanya ada syarat. Jadi perkakas untuk mensyaratkan. Jika itu perkakas untuk mensyaratkan. Kemudian ada kuntum, ini fi'il syarat namanya. Perbuatan syaratnya. Syaratnya apa? Menulis dulu. Kemudian ini jawab syarat namanya. Jawaban terhadap syarat yang telah ditunaikan, yang menulis. Jika kalian menulis, maka kalian akan lulus. Nah, ini udah mabnya sukun. Nah, ini fi'il madi di mahal jazm namanya. Kenapa fi mahal jazm? Karena sebelumnya ada in. Kemudian ini juga fi mahal jazm, jawab syaratnya. Kenapa fi mahal jazm? Karena ini jawab syarat terhadap fi'il syarat dalam ada dalam kalimat syarat. Ya. Itu. Insyaallah antum akan tahu nanti suatu saat ketika kita belajar nahwu tentang berkaitan dengan syarat, insyaallah. Oke. Okay. Wa in kuntum fi mahal jazm fi'il syarat. Kemudian kita punya tum di sini dhamir ya. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Nah, karena itu kan fi'il madhi naqis ya. Ketika kita punya kemarin kita punya yakadul barku yakhtafu absarahum. Yakhtafu absarahum. Yakad itu seperti yakad, yakun. Kana yakunu itu fi'il naqis yang dia itu memiliki amalan dia merafa'kan isim dan menasabkan khobar. Nah, di sini kuntum. Ini kuntum. Misalnya mana? Kuntum itu. Nah, kuntum itu tum di sini kan domir. Domir rafa' bukan? Dia rafa'. Kenapa rafa'? Karena dia sebagai isim kana namanya. Bukan sebagai fa'il di sini, sebagai isim kana. Sebagai isim kana. Ya, tum di situ sebagai isim kana. Nanti antum akan tahu ada kana wa akhwatuha itu kan ada di pelajaran nahwu. Tapi antum tidak belajar nahwu sebenarnya. Belajar dulu suluhoh ya. Kuntum di pelajaran nahwu. Tum di sini dhamir muttasil. Ya. Dia dhamir muttasil menyambung dengan fi'ilnya wa. Dan dia fi mahalli raf'in sebagai isim kana. Nah, itu tum. Tum ini berarti mabniun ala sukun akhra mim tum ya. Kemudian in kuntum fi raibin ini fi berarti harfu jar ya kan. Fi raibin harfu jar mabniun ala sukun. Kemudian raib itu isim majrur karena sebelumnya fi ya bi fi isim majrur. Jadi fi raibin itu jar majrur. Nah, bisa saja fi raibin ini bisa disebut sebagai kalimat jumlah fi'il, jumlah fi raib ini. Ya, ini sebagai khobar. Atau keduanya muta'alliqun bi khobar mahdzuf, tapi anggap di sini fi di sini khobar. Oke. Okay. Ini tum isim. Ya. Ini kun kuntum soalnya fi'il naqis namanya. Dan dia punya amalan apa? Merofa'kan isim dan menasabkan khobar. Kayak di sini bukan ana yang ngasih kelang ngasih kelang orang lain. Fi'il naqis ini marfu' ini fi mahalli raf'in sebagai isim terhadap kana. Nah, ini fi raibin fi mahalli nasbin sebagai khobar terhadap kana. Belum tahu kan Pak Muslim? Atau belum tahu, tapi gak apa-apa, dengerin aja. Insya Allah nanti suatu saat antum akan belajar nahwu dan oh ini ternyata yang dulu dibahas, tahu antum. Makanya misalnya di misalnya ada berkatakan karena Pak Muslim mudarrisan. Karena Pak Muslim mudarrisan. Pak Muslim dulu adalah seorang mudarris. Di sini karena Pak Muslim di sini marfu sebagai isim untuk kana mudarrisan. Nah, mudarrisan tanwin fathah karena dia sebagai khobar terhadap kana. Itu antum enggak usah paham banget sekarang, tapi nanti seiring berjalannya waktu antum akan paham insyaallah. Insyaallah akan paham. Banyak-banyak berdoa aja Pak Muslim. Insyaallah akan paham. Ya, nanti kalau misalnya udah paham antum ajarin orang-orang di BGC ya. Ya Pak Muslim. Bikin majelis taklim, masya Allah. PGC kurang majelis taklim, enggak ada majelis taklim. Sisi jualan semua. Kemudian fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ya. Sekarang kita punya mimma nazzalna ala abdina. Kita punya min ma nazzalna ala abdina. Banyak. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 sini. Dalam kata ini ada 7 i'raban, ada 7 kata. Dalam kalimat mimma nazzalna ala abdina saja ada 7 kata yang layak di'irabkan. Kita mulai dari min. Dan antum insyaallah tahu arti min. Apa arti min? Dari. Oke. Okay. Sekarang min ini harfu jar bukan? Iya. Iya. Harfu jar. Mabniun ala ala sukun, ya kan? Itu dalam mimma. Kenapa jadi mimma? Ya digabung min mimma minma. Oke, okay. Kemudian min kemudian ma. Baik, ma di sini dia isim atau harf? Isim. Isim majrur. Posisi majrur dia. Tapi dia mabni dia, mabni ala sukun. Nah, dia isim apa namanya? Isim mausul. Isim mausul. Ingat kita punya isim mausul seperti alladzi, allati, alladzani dan seterusnya. Terus kemudian ma, ya. Oke, okay, dia isim mas'ul, isim mausul dengan makna seperti alladzi. Tapi jadi sama aja mimma nazzalna 'ala abdina seperti minalladzi nazzalna 'ala abdina. Dari apa yang ya mabni ala sukun dia fi mahalli jarin. Karena dia isim majrur sekarang, karena dia sebelumnya min harfu jarin. Oke, kemudian nazalna, nazalnya fi'il apa? Fi'il madhi atau mudhari'? Madhi. Fi'il madhi mabniun ala? Enggak. Bukan. Ala lihat sini. Nazalna, ya. Kan tambahannya di sini nih. Ini dhamir. Ya kan? Nah, kita lihat akhirnya di sini nazalna ala sukun, mabniun ala sukun. Kalau misalnya nazaltum mabniun ala sukun. Ya kan? Nazzalu mabniun ala dhamm. Kenapa kalau nazzal kan seperti ini? Ya kan? Nah, ini kan waw ini dhamir. Nah, ini akhirannya ini. Ala dhamm di sini. Mabniun ala dhamm. Nazzalu. Ya kan? Tapi di sini kan nazzalna mabniun ala sukun. Kemudian ditambah dhamir sekarang. Oke. Okay. Kuntum fi raibin mimma nazzalna. Nazzalna isim fi'lu madhi mabniun ala al-sukun liittisalihi binun. Nun di sini nun al mutakallim, al dhamir mutakallim. Oke, okay. Dhamir mutakallimin. Oke, okay. Nazzalna na di sini berarti apa? Dhamir muttasil. Dhamir yang nyambung dengan fi'il. Dan itu kita belajar itu, masyaallah. Kita belajar itu di sharaf seperti fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna nazzalna. Nah itu ya. Nah di sini berarti dhamir muttasil, makanya disebut dalam sharaf waktu itu kita punya dhamir rafa' muttasil bil fi'il. Itu udah belum? Udah belum? Kan? Bil fi'il belum? Bil fi'il belum? Dhamir rafa' muttasil bil fi'il belum? Fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'alata fa'alna. Udah ya itu nazzala nazzala nazzala nazzala nazzalu nazzala nazzalat nazzala nazzalata akhirnya kan nazzaltu nazzalna mimma nazzalna. Makanya suara itu berguna sekali, sangat berguna, bahkan enggak mungkin bahasa kecuali dengan itu. Oke, nazzalna ala abdina. Ala di sini isim bukan? Ala di sini isim bukan? Jatuh. Antum kenapa, bro? Ini sakit kalau kena kipas kepala. Oh, kalau kena kipas kepala. Hmm. Ini kipas angin bukan kipas kepala. Enggak, ini memang anak enggak tahu dia kenapa. Tahu dia error semenjak Pak Ais keluar pergi. Pak Ais. Nazalna ala ini isim atau harf? Harf jar. Harf jar. Oke, okay. Selesai. Ala bin harf jar mabniun ala sukun. Sekarang abdina. Abdina berarti ada dua kata. Abd juga na. Nah, na di sini sama dengan na yang nazalna. Ya kan? Tapi na yang di sini ini mutasilnya dengan isim. Kalau nazalna mutasilnya dengan fi'il. Ya kan? Nah. Tapi kalau misalnya nazal ini kan abd, ini kan apa? Dia isim majrur ya kan? Oke, abdina. isim majrur mabni bukan mabni ya. Isim majrur wa alamatu jarihi kasratu dhahiratu fi akhirih. Abdina ada dia adalah mudhaf. Abdina itu mudhaf yaitu yang tersandarkan kepada nanti kelainnya. Ke isim setelahnya. Nazalna ala abdina. Kita punya na di sini. Baik, na yang abdina dengan na yang nazalna itu sama-sama dhamir ya kan? Dan sama-sama mutasil, sama-sama nyambung, ya enggak? Baik, tapi bedanya adalah na yang nazalna itu dia posisi sebagai apa posisinya? Kalian tahu? Na dalam nazalna itu posisinya sebagai apa? Ayo, na dalam nazalna posisinya sebagai fa'il. Ya pelaku, nazalna, ya kan? Makanya dia marfu fi mahalli raf'in. Kami yang menurunkan, berarti pelaku di sini. Nah, kalau na dalam abdina itu mutasil dan dia fi mahalli raf'in nasbin atau jarin? Jarin. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Insyaallah nanti kita belajar mudhaf idhofah. Oke. Fi mahalli jarin. Tapi dia mabniun ala sukun karena akhirnya lihat akhirnya mati. Paham bagus? Atau bingung? Bingung. Alhamdulillah. Itu yang kita cari. Alhamdulillah. Bisa ya Robin, antum? Coba. Uskut. Masya Allah, bayangkan ini Pak Hilda Kekri ini. Ah, itu tukang kue. Lagi dengerin Pak Hilda. Pak Bobby. Mimma nazala ala bina tadi kita ulang. Ada berapa mimma nazala ala bina itu ada 7. Min, kemudian ma, kemudian nazal, kemudian na, kemudian ala, kemudian abid, kemudian na. Min itu harfu jarin, ya kan? Ya. Ma ini globalnya. Ma itu isim majrur karena sebelumnya ada min. Kemudian ala sukun, lihat akhirnya ma. Kemudian nazalna, ada dua. Nazalna. Fi'il madhi mabniun ala sukun. Kemudian kita punya na dhamir. Dhamir di sini dhamir rafa' mutasil, dhamir mutasil, ya kan? Mabniun ala sukun, lihat akhirnya sukun dia. Nah, akhirnya sukun, kemudian dia fi mahalli raf'in karena dia sebagai fa'il terhadap fi'il nazzala. Kemudian ala ini isim atau harf atau fi'il? Harfu jarin mabni ala sukun. Nah, kalau misalnya ada harfu jarin berarti isim setelahnya itu majrur nanti. Kayak ala abdi. Nah, ala abdi. Abdi di sini isim majrur. Ya, tapi dia tidak mabni mu'arab. Isim majrur, ya. Sudah selesai. Kemudian yang terakhir na. Abdi ini mudhaf. Kemudian yang terakhir na. Na di sini dhamir mutasil ya bil jar, dia jar. Dia mabni al sukun, dia fi mahalli jarin mudhafun ilai. Seperti itu irob globalnya, oke. Kemudian kita lanjut faktu bisuratin mimithli itu loh. Faktu bisuratin mimithli. Faktu bisuratin mimithli. Kita punya fa di sini. Fa di sini namanya muqtarinah bijumlatil muqtarinah bijumlatil syart atau labiyah al jawabiyah. Itu seperti sebuah huruf yang disandingkan dengan kalimat syarat. Anda sebagai jawab asyarat. Kalau kita lihat tadi kita punya in kata betum najahtum. In di sini ada harfu syarat, ada tu syarat. Kata betum fi'lu syarat. Najahtum jawabu syarat. Seperti itu guys. Jika kalian berada di keraguan, itu fi'lu syarat. Berada di keraguan itu fi'lu syarat. Kemudian kalau misal begitu, fa'tu bi surah. Maka datangkanlah surat. Itu jawab syarat. Jawabnya. Kalau misalnya kalian begini, maka beginilah kalian. Bakhtiar, kalau misalnya engkau mandi, maka gosok gigilah. Nah, misalnya, berarti mandi di sini fi'il syarat, perbuatan syaratnya. Kemudian jawaban syaratnya apa? Gosok gigilah. Gitu. Seperti itu di sini nazamnya, urutannya. Wa in kuntum fi raibin, fa'tu bisurah. Nah, kemudian setelah fa di sini ada itu. Nah, bacanya kalau misalnya tanpa fa itu. Kayak di surat Al-Ahqaf itu nih bi kitabim min qablihan. Ya. Itu. Nah, di sini fi'il itu fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Ahsantum, fi'il amr. Oke. Okay. Sekarang dia sebagai apa? Jawabu syarat atau fi'il syarat? Jawabu syarat. Oke. Okay. Mana di sini? Itu. Dan itu di sini mabniun ala hazfin nun. Apa beda fa yang ini dengan fa yang di awal yang kita bahas kemarin? Fa yang kemarin apa? Faktilat. Yang kita bahas kemarin fala taj'alu. Ada fa di kemarin ada dua fa di kemarin. Fa akhraja bihi. Fala taj'alu. Ah, kalau fa taj'alu kemarin apa ya Rabnya? Istinafia. Kalau misalnya istinaf itu beda. Istinaf itu adalah memulai apa tema, bukan tema sih. Tapi memulai omongan baru yang bukanlah sebagai keselarasan dengan sebelumnya seragaman, tapi omongan baru walaupun dalam tema yang sama. Beda kalau ini menjawab syarat. Ini menjawab syarat. Misalnya anak mengatakan, misalnya mengapa Pak Muslim ketika kamu Pak Muslim Anda adalah seorang pegawai, maka janganlah Anda malas dalam bekerja. Maka di sini kan fa, Anda adalah seorang pegawai, ya kan? Maka janganlah malas bekerja. Kenapa? Karena Anda itu beda dengan yang seperti ini. Kedua, jika Anda adalah seorang pegawai, maka Anda tidak boleh malas bekerja. Itu beda kan? Beda. Yang pertama, Pak Muslim, Anda adalah seorang pegawai. Nah, itu statement dah. Kemudian Anda katakan, maka janganlah Anda malas bekerja. Nah, itu kan enggak mesti nyambung dengan semua, maksudnya enggak mesti nyambung plek gitu. Adapun yang kedua, Pak Muslim, jika Anda adalah seorang pegawai, maka bekerjalah dengan giat. Maka yang kedua ini itu menunjukkan jawaban untuk kejikaan. Yaitu ya, jika Anda seorang pegawai, itu fi'il syarat. Kemudian maka Anda pun harus giat bekerja. Jangan malas. Yang kedua ini jawab syarat. Itu beda, Pak. Insyaallah nanti kita sering berjamaah itu akan nanti pahami dengan sendirinya insyaallah. Tapi harus konsisten ikutan, oke. Okay? Kemudian fa'tu bisuratin. Maka datangkanlah bisuratin. Jar dan majrur, oke. Okay? Jar dan majrur, ya. Harfu jar bi suratin isim majrur. Min mithlihi. Jar majrur bukan? Jar majrur juga. Fa'tu bisuratin min mithlihi. Jadi fa'tu itu ini dia fi'il amr ya. Mabniun ala hazfin nun. Karena aslinya itun yaktun, yuktun, yaktun. Ya, min bisuratin itu bi jar, kemudian surah majrur. Kemudian min mithlihi, min jar, mithl majrur, isim majrur. Dan dia mudhaf. Dan dia mudhaf. Yaitu mithli, di sini dia mudhaf. Mudhaf idhafah ke mana? Ke hi, setelahnya kan ada dhamir. Ya, dhamir. Domir hi di sini, huwa mislihi min mislihi dari semisalnya. Nah hi di sini kembali ke mana hi di sini? Di surat ini mislihi yang maka datangkanlah sebuah surat yang sepertinya. Nah sepertinya di sini kembali mana? Surah enggak, surah itu kan suratun berarti hi ya harusnya. Dan di sini hi bukan mislihi. Ini yang mana? Ma nazzalna di sini ya, jadi min mithlihi, hi di sini kembali ke ma nazzalna ala abdina, ma yang detail kan, masya Allah. Pak antum bisa seperti ini, terbiasa dengan ini, subhanallah ya Ridho. Antum bisa mengajari orang Sumatera nanti semuanya. Oke, min mithlihi. Tahu pertama, jawab syarat itu. Maka datangkanlah sebuah surat yang sepertinya. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Udu'u di sini i'rabnya sama dengan itu tadi. Makanya waw di sini sebagai waw apa? Wawu atof. Jadi wawu atof itu seperti wawu yang korelasi dengan sebelumnya itu sama. Wadu'u udu'u fi'il amr mabni'un ala hazbin nun, dan dia bertemu dengan wawul jama'ah. Udu'u wawu, wawul jama'ah. Ya, ingat wawul jama'ah dan udu'u wawu. Oke. Wadu'u syuhada'akum. Wadu'u syuhada'akum. Ini syuhada. Syuhada di sini sebagai sebagai maf'ulun bih. Ya. Mansubun, kita lihat syuhada'a. Mansubun, syuhada'a, ya. Fathah. Kemudian syuhada di sini dia mudhaf. Ingat mudhaf dia. Syuhada akum mudhaf. Dan kum di sini, ya, kum di sini apa? Dhamir. Sahih. Dhamir dia mabni 'ala sukun. Dia akhirnya sukun, ya. Kum di sini dhamir. Ya, dan dia fi mahalli, dia apa? Posisinya di dalam i'rab sebagai, apakah dia fi mahalli raf'in, nasbin atau jarrin? Fi mahalli jarrin. Apa sebabnya? Karena dia mudhaf. Fi mahalli jarrin itu jarrnya di mana? Enggak kelihatan secara zahir, tapi dia posisinya sebagai jar. Kenapa? Karena mudhaf. Baik, mudhaf ilaih. Nah, sekarang tentang idhofah, insyaallah akan dipelajari insyaallah. Kalau di durus lughah saya ini memang tidak ada kaidah, kaidah nahu antara percakapan, tapi sebenarnya itu diserahkan kepada guru untuk menuturkan kaidah nahunya. Sayangnya, makanya kalau misalnya antum mau juga mengenal, ikuti kajian Nahul Wadih itu. Itu berguna sekali. Kalau enggak ikutin yang rekaman ini enggak apa-apa. Nahul Wadih itu kan kaidah-kaidah nahunya itu nanti ada contoh-contohnya. Nah, kalau misalnya antum ikutin itu klop itu. Berarti kalau misalnya antum belajar durus lughah juga, belajar sorof juga, belajar nahul wadih juga, ya. Kemudian belajar i'rab juga, itu masya Allah itu nggak ada kajian seperti itu sebenarnya, sebenarnya, sejujurnya dan sebenarnya nggak ada. Antum lengkap satu minggu itu belajar nahul wadih, kemudian belajar durus lughah, belajar sorof, belajar i'rab, di mana antum cari? Antum cari di manapun, nggak ada. Soalnya di pondok-pondok, dan itu pun nggak semua pondok ada. Oke, fatu bi surati mim misli wa du'u syuhada'akum min dunillah. Min di sini harf harf jar. Mabni'un 'ala sukun. Kemudian duni majrur, ya kan? Allah. Ya. Allah ini duni di sini mudhaf, ya. Mudhaf lagi. Jadi ingat terus ketika ana katakan mudhaf mudhaf mudhaf itu antum ingat mudhaf yang ini mudhaf, oh yang ini mudhaf. Diingat-ingat. Nanti akan terkorelasikan dengan sendiri, oh ternyata yang seperti ini mudhaf nih. Walaupun antum belum tahu kaidahnya, namun sepertinya ada gambaran, oh ya seperti ini mudhaf nih. Isim bertemu dengan isim, kemudian ada jar-jar dan sebagainya. Itu antum periksa lagi nanti. Min dunillah, duni, min dunillah, mudhaf. Duni mudhaf. Kemudian Allah di sini dia Allah di sini lafal jalal Allah Subhanahu wa taala. Ini majrur. Ya, karena apa? Karena dia mudhafun ilaih. Karena dia mudhafun ilaih min dunillah. Oke. Okay. Aku sepertinya bingung, Bos. Bingung nih. Loh, ini yang lain juga ya, belum. Itu jangan kira Bakhtiar belum pernah kan kayak gini, belum pernah belajar gini, belum pernah. Sekarang bingung juga. Alhamdulillah. Enggak apa-apa bingung. Antum sebenarnya udah belajar kayak gini, i'rab secara satu-satu kata gitu. Udah pernah? Belum pernah. Baru kali ini. Hanya aja yang belum pernah aja bisa. Tapi udah pernah sebelum belajar sorof, sedikit belajar sorof dan belajar nahwu. Pak Muslim belum pernah, tapi masih belum bisa sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi insya Allah bisa semua antum. Juga Ridho belum pernah sebelumnya. Semua kita belum pernah jadi antum semua. Tapi nggak apa-apa. Bingung nggak apa-apa. Dan anda tahu antum bingung, tapi anda tahu antum dapat faedah sedikit, beberapa kata dari itu ada faedah. Yang keyakinan. Tapi kalau antum cek lagi ulang atau dengerin lagi rekamannya itu bakal berfaedah besar nanti insya Allah. Baik. Kemudian in kuntum shadiqin. In di sini apa ini? In kuntum shadiqin. In kuntum shadiqin itu i'rabnya sama dengan in kuntum firoy. In kuntum yang di atas. Makanya anda periksa lagi itu. In kuntum berarti tadi in apa? Harf atau ada syarat, oke, majunya la sukun. Kemudian kuntum, kita punya kuntum, kuntum dari kun itu fi'il nakis namanya, seperti kana yakun, fi'il nakis yang dia akan merofakkan atau merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah sekarang kita lihat kalau di sini kuntum fi raib, ya kan, fi'il nakis, kemudian kita punya tum di sini sebagai isim fi mahali rafa, kemudian fi raib itu sebenarnya muta'alik bi mahdhufin khobar, namun kita anggap dia khobar. Sini kita punya fi'il nakis dan fi'il nakis itu membutuhkan isim dan membutuhkan khobar. Ada nggak di sini isim khobarnya? Ada. Isimnya tum, domir. Khobarnya fi raib, anggap fi raib. Nah, di sini berarti fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena fi'il nakis itu isimnya harus marfu. Namun di sini secara dhahir marfu enggak? Enggak. Sukun. Ya kan? Makanya ditulis ini di posisi marfu, di posisi rafa. Karena apa? Kata dhahirnya dia enggak marfu, dia enggak kelihatan di sini. Begitu juga ini. Fi mahalli nasbin. Kan dia menasabkan khobar. Tapi kita lihat mana? Fi karena nasab. Raibin, khobar enggak fathah. Makanya fi mahalli nasbin. Nah, oke. Ini rafa, ini nasab. Sekarang in kuntum berarti ini fi'il naqis, ya. Oke, mabni 'ala sukun. Kemudian tum di sini isim atau fa'il? Tum isim. Ya, domir, domir. Ya, dia sebagai fa'il atau isim kana? Isim kana. Isim kana bukan fa'il. Seperti ini. Tum di sini bukan fa'il, bukan fa'il dari kana. Tapi isim dari kana. Itu khusus kana, seperti kana, kada ya kadu dan seterusnya. Soro dan seterusnya. Oke, ini isim, isim. Fi mahalli raf'in sebagai isim kana. Sini dia sebagai khobar. Khobar siapa? Khobar terhadap kana. Nah. Oke, khobar kana. Dan kalau khobar kana itu fi mahalli raf'in nasbin atau jarrin. Nasab. Nah, tapi di sini enggak ada nasabnya. Nah, di sini bukan. Nasabnya apa? Ya-nya. Dia namanya jama' muzakkar al-muzakkar as-salim. Jama' muzakkar salim. Dan adapun nunnya itu iwadun 'ani tanwin namanya. Mas, yes. Kan ada isim, ada khobar. Misalkan didahului dengan kana, dia menjadi isim kana dan khobar itu menjadi khobar kana gitu. Iya. Kalau didahului dengan kana, maka yang pertama dia isim kana. Kemudian abis itu khobar kana. Seperti tadi kana Pak Muslim mudarisan. Pak Muslim ini dia sebagai isim untuk kana. Mudarisan sebagai khobar untuk kana. Begitu, Pak. Contoh lain dalam Al-Qur'an. Kana an-nasu ummatan wahidah. Gitu. Dalam Al-Qur'an Ali Imran. Kana an-nasu ummatan wahidah. Ya kan? Nah. Kita ini punya kana, fi'il naqis. Seperti tadi, fi'il naqis mabniun 'ala fath. Akhirnya fath. Kana ya fathah. Oke? Sekarang kita punya anas, kita punya ummah, kita punya wahidah. Oke. Sekarang mana yang menjadi isim terhadap kana? Kana nas. Ini fi'il naqis sudah selesai tadi, fi'il naqis mabniun 'ala fath. Udah selesai, oke? Okay. Sekarang mana yang isim kana? Annas. Isim kana. Nah, dia marfu atau mansub atau majrur? Marfu. Dhamir enggak kelihatan marfu-nya? Dhammahnya kelihatan. Marfu itu dhammah ya akhirnya. Ya udah, isim annas isim kana marfu'un bi dhammah, udah selesai. Enggak pakai fi mahalli rafin enggak. Karena apa? Ya udah jelas annas. Oke. Okay. Nah, sekarang kan yang namanya fi'il naqis kana itu membutuhkan isim dan membutuhkan khobar. Merofakkan isim dan menasabkan khobar, ya kan? Sekarang khobarnya mana? Apakah annas atau ummah? Ummah. Ummah, dia sebagai khobar. Dia mansub atau marfu atau majrur? Dia mansub. Mansub. Kelihatan enggak mansubnya? Kelihatan. Ya udah, khobarun khobaru kana mansubun bil fathah. Udah selesai. Nah, terus sekarang ini wahidah ngapain dia? Itu dia gimana? Ya, ini dia emang ini dia. Ini sebagai sifat untuk ummah. Ya. Ada enggak sih faedah kayak gitu? Wah, ada faedahnya besar. Karena summatul wahidah, karena fi'il naqis menunjukkan lampau, kemudian ummah. Karena nas nas di sini apa manusia kan? Ini secara i'rab kita isim untuk karena, yaitu ya seperti pelakunya untuk karena ini maksudnya. Nah, sekarang kita membutuhkan khobar. Apa sih maksud? Kenapa manusia? Khobarnya apa? Dia mereka adalah umat. Kemudian disifati umat tersebut sifatnya apa? Sifatnya satu. Berarti dulu umat itu tersifati menjadi satu. Jadi jangan kira ya itu tidak ada manfaatnya. Ya Rob, manfaatnya besar. Besar sekali manfaatnya. Bahkan kalau misalnya untuk tadabur Al-Quran dengan bahasa Arab tanpa ya Rob itu nggak bisa. Maksudnya nggak bisa, nggak sempurna. Nggak sempurna. Iya, Agus. Nah, misalnya ketika antum merukiah misalnya, antum merukiah orang yang kesurupan, itu antum pak selami ayat-ayat dengan i'rabnya juga. Wattaba'u ma tatlu syayatin wa hamil kusulaiman, wattaba'u, wawu disini ista'ami istinafiyah, ittaba'u itu fi'il ma'adi, mamniun ala dhommi, itisolihi biwawil jama'ah. Itu. enggak maksudnya dalam dalpol bukan di Eropa. Jinnya bingung, lu ngapain sih? Gak ngerti gue. Kan gitu, wawunya wawun jamaah itu domir mutasil dalam fi'il madhi, kemudian dia posisi sebagai fi mahalli raf'in fa'il, gitu. Itu tak dapur itu. Jadi ini namanya usul at-tafsir. Kalau misalnya i'rab itu asas-asas tafsir itu ya i'rab juga. Makanya ketika misalnya seorang yang menafsirkan ayat, dia tidak tahu i'rabnya apa globalnya, misalnya globalnya enggak tahu, ini berarti enggak layak dia mengkaji tafsir, belum layak. Harus tahu i'rabnya dan harus tahu tempat-tempat di mana itu in kuntum sadiqin, in sebagai apa, kuntum apa, karena terus antum sodikin, kenapa sodikin, kenapa kayak iya. Itu makanya ilmu Al-Quran yang mau diremehkan. Kenapa? Karena orang-orang gak bisa ngirupin, orang-orang gak belajar irup ya. Mereka belajar tajwid. Ada juga ya tajwid memang bagus, fardu kifayah untuk sebagian dan fardu ain untuk, maksudnya sebagian hukum tajwid itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah ini juga fardu kifayah, bukan fardu ain ya. Jadi gak harus semua orang, tapi ketika antum punya tajwid, punya ini, oh masya Allah, antum cukup misalnya belajar ilmu Al-Quran konsentrasi misalnya, menghafal berapa juz aja misalnya, 2 juz, ya. Tapi antum punya ilmu ini, nggak punya tajwid, itu manfaatnya bisa lebih dari orang yang hafal 30 juz tapi nggak ngapa-ngapain, hafal saja. Iya udah, dia fadilahnya besar untuk dirinya secara tapi untuk orang lain belum tentu. Tapi kalau misalnya antum paham ini tafsirannya, i'rabnya, kemudian dan lain-lain, itu masya Allah. Ngajar tajwid juga orang bisa baca Quran, ngajar i'rab juga orang bisa tadabur Al-Quran, ngajar tafsirnya juga orang bisa tadabur dan bisa tahu makna-makna maksud-maksud dari ayatnya. Oke, kita satu ayat itu aja dulu. Oke. Itu udah 38 menit pas kita membahas i'rab satu ini dulu. Satu ayat doang. Itu baru i'rab dan itu global kita bahas. Oke, itu baru i'rab. Belum kita tafsirannya, ya. Belum tafsirannya. Ya, kita belum baca ini dan ini baru tafsir As-Sa'di. Satu halaman seperempat. Ya. Kalau antum baca tafsir yang lainnya, belum lagi tafsir lainnya, itu baru satu ayat. Makanya don't waste your time. Ya. Don't waste your time. Oke, kita mulai dari ayat 23. Jadi hari ini kita ayat 23 aja dulu, karena kalau kita tambah 24, wah, kita butuh waktu 1,5 jam atau 2 jam bahkan. Kita baca terjemahannya dulu. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad SAW, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Oke, ayat ke-23. Ini merupakan dalil logika atas kebenaran Rasulullah dan kesahihan apa yang dibawa oleh beliau, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu tetap wahai sekalian orang-orang yang menentang Rasulullah dan menolak dakwah beliau serta yang menuduhnya berdusta, jika kalian tetap dalam keraguan, dan tetap dalam kebimbangan terhadap wahyu yang kami turunkan atas hamba kami, apakah itu benar ataukah bohong belaka, maka disinilah suatu perkara atau baca tindakan adil sebagai pemutus perkara antara kalian dengannya. Ini kalimatnya sebenarnya kalimat yang panjang sekali. Yaitu bahwasanya ia adalah seorang manusia juga seperti kalian. Rasulullah berarti seorang manusia juga dan bukan dari jenis makhluk lain. Dan kalian itu mengenalnya sejak lahirnya Muhammad di tengah kehidupan kalian. Bahkan dulu kalian menamakannya sebagai Al-Amin, ya kan? Menggelarinya sebagai Al-Amin, terpercaya. Ia tidak menulis dan tidak pula membaca. Sebenarnya di sini ada beberapa karakter di sini. Ada beberapa karakter yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah di sini. Pertama, dia manusia juga seperti kalian, satu. Kemudian dia bukan jenis makhluk lain, itu menafikan. Kemudian kalian tuh mengenal sejak lama. Kemudian dia tidak menulis, tidak pula membaca. Lima karakter. Manusia biasa, enggak ada bedanya sama kalian dari segi kemanusiaan. Kemudian kalian kenal, kemudian ia tidak bisa menulis seperti mayoritas kalian dan tidak bisa membaca seperti mayoritas kalian. Sebenarnya sama sama kalian, ya. Tapi kemudian dia malah membawa sebuah risalah yang luar biasa. Maka kenapa kalian enggak percaya? Lalu ia datang kepada kalian dengan membawa sebuah kitab suci yang ia katakan berasal dari sisi Allah. Dan orang-orang kufur Quraisy tahu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu rububiyahnya, namun mereka berbuat syirik di uluhiyahnya mayoritasnya. Maka hadir dan kalian berkata bahwasanya ia membuat-buatnya dan melakukan kedustaan. Nah, tapi kalian mendustakannya dan kalian mengatakan bahwasanya ini semua ikhtilaf, ini semua buat-buatan dari Muhammad. Ya, perkataan sihir dan semacamnya. Maka jika itu sebagaimana yang kalian sebutkan, okay, fine. Kalau misalnya emang itu yang kalian sebutkan, kalian mendustakan Rasulullah dan kalian mengatakan itu buatan Rasulullah sajalah. Maka oi, sekarang ini al-murtahaddi namanya, yaitu apa? Tantangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kufar Quraisy untuk apa? Maka hadirkanlah, buatlah sebuah surat saja yang semisal dengannya. Buat aja. Misalnya kalau misalnya kita di kampung ini. Kampung ini udah kenal Anas sejak lama kan, orang-orang kampung. Anas sama mereka. Anas bukan dari penanya lain. Lahir di sini. Kemudian orang-orang mengenal Anas di sini. Kemudian Anda nggak bisa menulis, nggak bisa membaca. Tapi kemudian tiba-tiba Anda mengatakan sesuatu dan membawa kitab. Orang-orang kan heran. Okay. Dan kitab tersebut ternyata berisikan sebenarnya kebenaran dan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Karena bercerita tentang Rob, tentang pencipta, tentang siapa yang menurunkan langit, siapa yang menurunkan air dan seterusnya. Sesuatu yang tidak bisa, bahkan mereka itu mengakuinya, mengakui itu. Nah sekarang apa yang membuat kalian itu mendustakan? Apalagi? Tapi mereka tetap terus mengatakan bahwasanya ini adalah buatannya Hasan. Ini ciptaannya dia sendiri, sastranya dia. Padahal gak bisa menulis, gak bisa baca. Gak bisa baca. Dari siapa menulis menulis? Nah kalau gitu ya udah. Jika tetap seperti itu, maka buatlah satu surat seperti yang kita bawa. Gitu maksudnya. Mintalah bantuan. Bagus, mintalah bantuan kepada orang-orang yang kalian anggap mampu membuatnya dari sahabat dan sejawat-jawat kalian. Kumpulkanlah semuanya, karena hal itu adalah suatu perkara yang mudah saja bagi kalian. Apalagi, kalian itu pakar-pakar bidang bahasa. Pakar orator, demo, orasi, dan permusuhan terhadap Rasul. Kalian pakar bahasa. Ayo buat kalimat seperti yang dibawa oleh Muhammad. Jika memang kalimat Muhammad itu adalah kalimat yang dibawa Muhammad itu adalah kalimat biasa dari dia, buat-buatan. Kalian bawa, kalian kumpulkan semuanya para syuara dalam Arab, kemudian sepakati sebuah syair atau apa terserah yang bisa mengalahkan sisi balaghahnya Al-Qur'an dan juga bisa menjadikan kalam Quraisy, kalam yang hasil kumpulan dari syuara penyair-penyair itu sebagai kalam yang everlasting, kalam yang terus terjaga dan benar-benar merasuki kejiwaan orang misalnya. Buat seperti itu. Namun apa? Gak bisa. Jadi tantangan dari Allah Subhanahu wa taala ini, dari tantangan itu sendiri orang-orang kafir Quraisy tidak bisa melakukannya. Bahkan mereka tidak bisa menjamak kemudian orang-orang untuk melakukan penandingan, enggak bisa. Enggak bisa. Itulah kemukjizatan Al-Qur'an. Apabila kalian mampu menghadirkan satu surat yang semisalnya, maka perkaranya adalah seperti yang kalian sebutkan. Nah, kalau misalnya kalian bisa mengumpulkan orang kemudian meracik satu surat yang luar biasa menandingi surat yang dibawa oleh Muhammad SAW, maka oke, itu seperti yang kalian sebutkan, berarti Muhammad menciptakan kalimatnya sendiri sebagai manusia. Tapi kalau misalnya bisa, namun bila kalian tidak mampu menghadirkan satu surat pun yang semisal, dan kalian tidak mampu lagi berusaha, tidak berusaha, dan kalian tidak akan pernah mampu menghadirkan satu surat pun yang semisalnya, akan tapi tantangan ini adalah tantangan yang objektif dan mencoba memahami keberatan kalian, maka ayat ini merupakan ayat yang agung dan dalil yang jelas lagi terang akan kebenaran Al-Quran, kebenaran Muhammad, dan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Muhammad. Maka wajiblah atas kalian untuk mengikutinya, dan sebagai tindakan penjagaan diri dari api neraka yang panasnya sangat tinggi dan membara, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan yang bukan seperti api dunia, bukan seperti api dunia yang hanya dibakar dengan kayu saja. Api ini seperti yang telah dijelaskan, telah disiapkan dan dipersembahkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kalian kafir terhadap Rasulnya setelah jelas bahwa kalian, bagi kalian bahwasanya ia adalah Rasulullah. Jadi ini, itu tadi agak kesini ya, ini kesini yang tadi, ya. Ini sampai sini. Tapi ini ayat ini aja. Kita wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Itu tadi. Jelaskan fa'tu bi suratin min mithlihi wa ud'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, nazamnya apa? Jika kalian ragu-ragu dengan apa yang dibawa turunkan oleh kami turunkan pada Muhammad SAW, maka dua hal. Datangkan satu surat sepertinya. Dan ayo, kumpulkanlah para saksi kalian selain Allah Subhanahu wa taala dari manusia dan makhluk. Kumpulkan semuanya. In kuntum shadiqin, kalau kalian itu jujur. Itu berarti apa? Ini ayat-ayat menantang, menantang mereka, menantang orang-orang kafir. Baik. Paham di sini satu ayat ini? Satu ayat, satu pertemuan, satu kajian. Udah 46 menit, Masya Allah. Tapi isinya semuanya ilmu, Alhamdulillah ya. Gak ada isinya curhat anak dan sebagainya, gak ada kan? Alhamdulillah, isinya ilmu semua. Satu ayat. Sedangkan Al-Quran berapa ribu ayat? Berarti kita butuh ya minimal 2000 pertemuan lah. Ya, sampai bosan, sampai ini udah menjadi gedung-gedung semua nanti. Enggak, nanti kita pindah rumah mungkin. Oke, kita tutup dulu tafsir As-Sa'd ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini kajian apa? Durus. Insyaallah.